Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات المؤمنين من رحمة الله سبحانه وتعالى. Pada suatu hari Abdullah ibnu al-Imam Ahmad, Abdullah putra dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qala li abihi ya abati awsini. Seorang anak menyampaikan kepada ayahnya, ayahku, berikanlah untukku sebuah wasiat, nasihat. Ini adalah kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama, mereka selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu meminta nasihat dari ayahnya sendiri. Menunjukkan bahwa para ulama telah memberikan contoh dan teladan untuk kita bagaimana menjaga komunikasi dengan orang tua. Ketika para anak bisa dan mampu menjaga komunikasi dengan baik bersama orang tuanya, maka apapun yang diinginkan oleh anak, orang tua berusaha untuk memenuhinya. Ini sebuah prinsip hidup, tidak mungkin tidak. Tentu pemberian yang akan diberikan oleh orang tua adalah pemberian yang tumbuh berdasarkan cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Apalagi anak meminta kepada orang tuanya, ya abati awsini, wahai ayahku, berikanlah wasiat, pesan, nasihat kepada aku. Mungkin kita bertanya-tanya, ini kalau ayahnya seorang imam seperti Imam Ahmad, bagaimana dengan orang tua kita yang mungkin sebagiannya masih awam, yang mungkin sebagiannya kita sendiri menilai sebagai anak adalah orang tua yang belum begitu mendalami ilmu agama. Sesungguhnya letak yang terpenting adalah bentuk komunikasi antara anak dengan ayah. Dia bisa melihat apa kelebihan ayahnya, apa kelebihan yang dimiliki oleh ibunya. Seandainya dia tidak bisa memberikan nasihat diniyah, nasihat tentang agama, dia bisa meminta nasihat untuk hal-hal yang lain, misalnya sesuai apa yang diketahui dan dikuasai oleh kedua orang tuanya. Pelajaran tadi. Dalam peristiwa tadi, dalam kejadian tersebut, Abdullah putra dari Imam Ahmad mengatakan, wahai ayahku, berikanlah wasiat untukku. Nasihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal singkat, sangat singkat ya. Kata beliau rahimahullah, In wil khairah فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ فِي الْخَيْرِ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, milikilah niat yang baik, sesungguhnya engkau akan berada dalam kebaikan terus menerus selama engkau masih berpegang dengan niat baik tersebut. Al-Imam bin Muflih rahimahullah ta'ala, salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika membahas tentang nasihat ini dia mengatakan wasiyatun azimatun. Ini adalah wasiat yang sangat bijaksana sekali dari orang tua. Pesan kepada anaknya untuk selalu memiliki niatan yang baik, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perbuat, selalu berdasarkan niat yang baik. Selalu berdasarkan niat yang baik. Ini harus menjaga niat. Taqwallahu rahmanahu wa rahmatullah. Karena dengan niat inilah seorang hamba nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan boleh sama. Salat, takbir, berdiri, rukuk, sujud, hingga salam, semua orang boleh sama dalam pandangan. Tetapi pahala ataupun siksa berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan niatan yang dia miliki. Apapun yang kita kerjakan, niatkan dengan niat hal-hal yang baik, ini demi ini, itu demi ini, itu demi ini. Sesuatu yang manusiawi, yang wajar sekali, ketika kadang-kadang muncul dalam hati niatan yang buruk, niatan yang tidak baik. Tetapi kita tentunya berusaha untuk segera mengusir niat yang tidak baik tersebut. Maka oleh wabarakat yang dimuliakan, jadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa mewujudkan nasihat dan wasiat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ini, kita akan menempuh hidup dengan nyaman, tenang, enak, dan tidak kalut, tidak banyak pikiran, tidak pusing, tidak banyak persoalan yang menggelayuti dalam benak kita. Kenapa? Karena kita selalu berpikir niatnya baik, imannya baik, tidak ada yang lain. Orang mau bilang apa, orang mau menilai, terserah. Tetapi saya dalam melaksanakan hal ini adalah niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya kerjakan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak peduli apa ucapan orang. Tidak peduli apa ucapan orang. Ini niatan yang bagus, niatan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia diposisikan, apapun kedudukannya, dia tidak peduli. Karena yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia hina di hadapan orang, meskipun dia tidak terkenal, meskipun dia tidak mendapatkan pujian, tapi tidak mempengaruhi semangat dan etos kerjanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam sebuah kegiatan kepanitiaan, kepengurusan. Tentu dalam sebuah kepengurusan yang baik dibagi ini bidangnya, ini pulang-pulang. Bidang di sana dipegang oleh pulang-pulang. Untuk seksi ini yang dinilai memiliki amanah adalah pulang-pulang. Semua tertata-tata. Ketika sudah ditentukan seperti ini, seorang muslim yang baik, yang punya niatan yang bagus, lurus, dia tidak akan perhatikan pada posisi apa saya ditempatkan. Sering ya dalam suatu pengurusan kepanitiaan kegiatan, yang paling dihindari kalau jadi seksi kebersihan. Ini yang paling dihindari. Banyak di antara kita bahkan pengennya jangan sampai seksi kebersihan, cari yang enak-enak saja. Pengurusi, logistik sambil mengisip sana. Ini manusiawi sebenarnya. Tetapi kemudian bukan seharusnya, tidak seharusnya menjadi sebuah sifat tabiat kita. Kalau kita pada saat ditentukan sebagai seksi logistik, alhamdulillah. Ketika mungkin dalam sekretariatan menulis mencatat ini membuat surat-surat, dia kerjakan. Ketika harus menjadi tim yang menerima tamu, alhamdulillah. Untuk pencarian dana misalnya, silakan. Tapi kalau sudah urusan bersih membersihkan, pikirannya sudah ngepel, nanti antara pikir harus melipat karpet, melipat tikar, meletakkan lagi di tempat yang bagus, piring-piring jelas, cuci lagi, kerjaan perempuan. Akhirnya sudahlah, untuk akhwat saja. Ketika dia mengatakan ini untuk akhwat saja, bukan karena dia berpendirian bahwa memang ini yang layak adalah wanita, bukan, tapi karena dia emoh. Karena emoh tidak mau dia limpahkan kepada orang. Ini sering terjadi. Padahal hamba yang mungkin niat yang bagus, niat yang baik, ikhlas, dia tidak peduli di mana, mau dipandang orang jelek, hina, seperti tidak punya aji, rajia, jeni kalau bahasa Jawa bilang, dia tidak peduli, karena yang dia cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba fi 'abdin akhi bi 'amali farasihi fi sabilillah." Alangkah beruntungnya seorang hamba yang dia memegang tangkakan kudanya demi berjihad di jalan Allah. Ini contoh dari Nabi. Contoh yang diberikan Nabi Alaihi Salam tentang orang yang berjihad di jalan Allah. Beruntungkan dia. Dia bawa tangkakan kudanya, dia tuntun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ash'ar rasuhu mughabbaratun qadamahu." Rambutnya acak-acakan, telapak kakinya sudah penuh dengan tikus kotor. In kana fi sharfa, in kana fi hirasa, wa in kana fi sharfa. Kata Nabi, orang ini ketika dia ditempatkan di pos penjagaan, dia kerjakan tugasnya di pos penjagaan. Ketika dia ditugaskan di garis pertahanan belakang, dia lakukan setia. Dia berpikir, wah saya ini berperang yang ingin meninggal saya. Kalau cuma di garis pertahanan, kapan saya meninggal? Saya pikirnya di depan. Kalau di sini siapa yang melihat kita? Kalau di sana kan perang-perangan jelas. Nah, tapi hamba ini beruntung kenapa? Karena ketika dia ditempatkan di pos paling belakang, dia siap. Sami'na wa ata'na. Digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang ini in azina lam yuzan wa insyafa lam yusyafa. Kalau dia minta izin, tidak diberi izin. Kalau dia memberikan rekomendasi untuk orang ini tidak diterima rekomendasi. Kamu siapa sih? Tidak punya harga, tidak punya kedudukan. Karena prajurit tak bernama. Prajurit tak bernama, tidak dikenal. Tapi keadaan dan kondisi yang seperti ini tidak merubah, tidak mempengaruhi semangat dan kesungguhannya untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa Taala. Beruntung orang seperti ini. Maka kita pun mencontoh. Tadi hanyalah satu gambaran yang diberikan Nabi Alaihi Salam yang bisa diterapkan pada ibadah-ibadah yang lain. Meskipun tidak dikenal orang tidak apa-apa. Meskipun yang dipuji adalah pulang. Tidak masalah, tidak apa-apa. Karena kita berbuat beramal bukan karena orang, kita beramal berbuat karena Allah Subhanahu wa Taala. Dalam sebuah pertempuran misalnya, kalau sebuah pasukan menang, nama siapa yang disebut? Apakah nama pembawa bom dan mortirnya? Yang disebut adalah nama komandan atau panglimanya. Ya kalau kita laki-laki kita ini, kaum laki-laki ini, sama yang paling sederhana kalau main bola. Kalau menang yang disebut-sebut yang mencetak gol. Itu yang puji-pujinya begitu. Ya seperti itulah. Nah, itu untuk memahamkan kita saja. Wallahu a'lam bishawab. Ketika nasihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala bisa kita kerjakan, alhamdulillah sungguh sangat bermanfaat. Baik, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13. Yang akan kita baca dari kitab ini adalah riwayat-riwayat yang dihukumi sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Adapun yang dhaif ataupun dhaif jiddan sengaja nanti kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, ini tulisan dia. Dan Al-Imam Tirmidzi bukan orang Arab. Al-Imam Tirmidzi bukan orang Arab. Kebanyakan ahli hadis justru dari orang Ajam, bukan orang Arab. Karena orang yang namanya yang dikatakan orang Arab terbatas dari ujung Yaman sampai Jazirah, ujung Jazirah. Nah, sebelum Irak. Kalau Tirmidzi, Tirmidzi, Turmud itu di atas Irak, di atas Iran. Dan para ulama hadis kita kebanyakan dari mereka bukan berasal dari kalangan Arab. Kalau Tirmidzi bukan orang Arab. Abu Dawud Asy-Syibistani bukan orang Arab, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i bukan orang Arab. Ada yang mengatakan Al-Imam Muhammad bin Yazid ibn Majah rahimahullah wa anhillah ada keturunan Arab. Tapi kebanyakan ulama ahli hadis kita ternyata bukan berasal dari kalangan Arab. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Khuzaimah, Al-Imam bin Hibban rahimahullah ta'ala. Ini bukan dari kalangan Arab. Artinya melalui sejarah ini ternyata kedudukan dalam agama, dalam ilmu itu tidak tertutup, bahkan terbuka lebar-lebar bagi orang yang selain Arab. Buktinya mereka telah menunjukkan kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, babun ma ja'a fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalq adalah bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama sahih. Qala rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqul. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi tawilil ba'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki perawakan yang tinggi sekali. At-tawil itu tinggi, tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, juga tidak pendek. Pemenahan. Tapi tinggi dan pendek bukan ukuran kita. Tinggi dan pendek di sini adalah ukuran orang Arab saat itu. Wala bil abyadil anhab, Rasulullah SAW tidak putih sekali. Abyad itu putih, al-amhab itu sifat sangat putih. Wala bil adam, juga tidak coklat, gelap, tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap. Wala bil ja'dil qatid, rambut beliau juga tidak begitu keriting, tidak terlalu keriting. Al-ja'dil qatid itu keriting sekali. Wala bisabit, juga tidak lurus semuanya, jatuh. Tapi disebutkan bahwa rambut beliau agak berombak, bergelombang. Jadi tidak keriting sekali, juga tidak lurus semua. Tapi di tengah-tengah. Artinya semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua bentuk fisik, seluruh bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu wasallam benar-benar ada pada posisi yang pas. Tidak terlalu ini dan tidak terlalu ini. Ba'adahu Allah taala ala ra'si 40 sanah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun. 40 sanah, 40 tahun. Fa'aqama di Makkah 10 sinin. Beliau tinggal menetap di Mekah selama 10 tahun. Riwayat yang lebih kuat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menetap di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di sini disebutkan beliau tinggal menetap di Mekah selama 10 tahun. Para ulama menjelaskan dalam bahasa Arab untuk hitungan, terkadang pecahan sengaja tidak disebutkan. Arti 10 tahun maksudnya 13 tahun. Ini cara berhitung Arab, sebuah kebiasaan di antara mereka, sehingga tidak bertentangan antara 10 dan 13. Kenapa tangan yang menyebutkan 10 hilangan 3-nya tidak disebutkan. Wabil Madinah fi 10 sini, dan beliau tinggal menetap di kota Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada usia 60-an tahun, yaitu tepatnya 63 tahun. Walaisa fi ra'sihi wa liyatihi 20 sya'ratan sya'ratun bayda. Dalam usia 63 tahun Nabi alaihi salam wafat, laisa fi ra'si, tidak ada pada rambut beliau, walihyatihi, dan janggut beliau, 20 sya'ratun bayda, 20 rambut berwarna putih. Bisa dibayangkan ternyata Nabi Muhammad alaihi salam awet muda, fisiknya terjaga. Antum yang sudah belajar kedokteran paham, stres menambah mempengaruhi penuaan, begitu sih. Ya, orang yang stres wajahnya mengkerut kayak saya ini. Artinya yang beban pikirannya tidak sesuai dengan usia misalnya. Kadang-kadang waktu kita terlalu muda untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Para ulama kita yang ditunjukkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ulama kita yang sekarang, meskipun telah berusia lanjut, tetap wajah mereka berseri-seri, tetap wajah mereka berseri, memancarkan cahaya, memancarkan kegembiraan. Betul-betul awet muda. Orang kadang-kadang berpikir ini umurnya sekian, padahal lebih tua dari yang dibayangkan. Kenapa? Kehidupan mereka, kehidupan kaum mukminin, dan terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan aman, tentram, nyaman, banyak pikiran tetapi tidak berlarut-larut. Orang yang bertauhid, orang yang punya tauhid, rata-rata awet muda. Awet muda itu maksudnya secara fisik selalu terlihat muda segar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makanya kalau kita orang Indonesia kadang-kadang kalau melihat teman marah atau susu-susu seperti wolong gitu, kan gampang marah di depan dia. Ada benarnya juga. Maksudnya cepat tua bukan umurnya berkurang, tetapi bentuk fisiknya yang lama-kelamaan semakin menua, keriput, sana sana. Nah, tidak bergairah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya selalu dalam keadaan aman. Karena beliau alaihi salatu wasallam selalu berada dalam ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang, riang, bergembira, bahagia. Tapi kalau orangnya sedikit sedih, gitu. Udah di kiriman dari orang tua yang datang, uang sudah habis, besok makan apa? Padahal jawabannya enggak, ya makan nasi. Kalau udah gitu makan apa? Ya makan nasi, karena saya tahu. Besok kos-kosan bayarnya pakai apa? Ya pakai uang. Artinya cara dan pola hidup kita ternyata salah. Berpikirnya kan setiap bulan saya dijatah 700 ribu. Maksudnya ya dalam sebulan 700 ribu itu harus habis. Kayak proposal aja kan, tidak ada boleh sisa pokoknya dan lain-lain. Ini kebetulan sudah mati di jatah 40 ribu, tapi jatah itu 700 kok dan lain-lain. Maka nanti laporan orang tua untuk bulan besok kirimannya jangan 700, uang kemarin masih 150, jadi 700 kurang 150, masih bisa 550, jadi bulan depan kiriman jadi 550. Kayaknya gak ada sih anak seperti itu sekarang. Sepertinya zaman ini gak ada lagi anak seperti itu. Tapi paling tidak kan menabung. Menabung sisa 150, nabung. Mungkin dalam sebulan ini sering ditraktir teman-temannya kan itu. Hari ini ditraktir si A, besok ditraktir si B. Sisir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya pengeluaran untuk makan bulan ini bisa dihemat. Jadi nanti tabung, tabung. Besok datang lagi tabung. Sehingga ketika bulan berikutnya kiriman tidak datang, masih punya tabungan. Masih punya tabungan. Ini sebenarnya pola dan cara pandang hidup saja. Sedikit mikir, semua mikir, semua kok dipikirkan. Ya boleh dipikirkan tapi tidak kemudian berlarut-larut. Harus senang, selalu senang. Senyum setiap saat. Senyum setiap saat. Bening sepanjang Nusantara. Kalau bisa bening sepanjang Nusantara, kita juga bisa senyum sepanjang Nusantara. Apalagi kan Solo, mesti tetap siapa. Iya kan? Diingatkan di mana mesti tetap siapa. Kalau orangnya merenung, sedihan, marah, sungguhkan ya, dikelilingi terus. Ya, ya. Maka salah satu nasihat dari apa namanya, dari orang-orang yang telah mencapai tingkat kebahagiaan terlalu, mereka selalu mengingatkan kepada kita, hilangkan semua kebencian, hilangkan semua kebencian. Kalau ada sedikit benci, hilangkan. Sama muslim, teman muslim, satu kampung, satu kosan, hilangkan kebencian. Berilah lebih banyak, tapi berharap lebih sedikit. Enak. Kalau dibalik, berharapnya dapat banyak, kalau memberi sedikit itu mumet. Mumet itu maksudnya apa? Mau memberi mikir harus hemat, ekonomis katanya. Padahal bukan ekonomis, pelit. Maunya kalau dikasih kurang. Kalau orang kok sedikit. Padahal ketika dia yang memberi, masya Allah, ekonomisnya bukan main, kayak satu ring saja ekonomi. Tapi padahal bukan ekonomi, tapi pelit. Kalau dibalik, sulit ditemukan orangnya. Sulit ditemukan artinya memberi lebih banyak, tapi dia berharap, bahkan tidak berharap sama sekali untuk diberi. Aku kalau punya teman sendiri sama sekali juga. Punya teman yang senangnya ngasih terus, tapi tidak pernah meminta ya bagian. Enak gak punya teman seperti itu? Enak kan kalau punya. Nah kalau semua di sini seperti itu, berarti kan enak semua. Maunya kau berharap dapat hadiah. Dia sendiri gak pernah ngasih hadiah orang. Kan gitu. Dia berharap hari ini kira-kira nemu uang gak di jalannya. Dia gak pernah berpikir hari ini saya mau buang uang 100 ribu di jalan, mungkin ditemu orang. Kan gitu. Pikirnya jangan-jangan ada uang jatuh. Ya jangan kayak pada tingkatan pengkotong yang harus diumumkan. Ya cukup 20 ribu lah. Kalau 20 ribu kan gak perlu diumumkan, langsung dipakai, diambil. Kan gitu. Karena jumlah 20 ribu termasuk kecil. Sehingga dapat 20 ribu langsung diambil. Gak perlu diumumkan ini hubungi si A, fakultas pertanian misalnya. Ini nomor satunya ini yang kehilangan uang. Dapat 20 ribu alhamdulillah rezeki. Langsung pakai di situ uangnya. Dari satu banjar sampai satu kaki piro, cicil semua karena beli kuahnya toh. Tapi coba berharap, memang akhirnya pada intinya banyak di antara kita, bahkan saya sendiri inginnya enak sendiri kan, inginnya menang sendiri. Tapi kalau seperti itu akhirnya hidup itu susah, gitu. Semua sebab berat, sulit, rumit. Jelimet semuanya, rumit. Apalagi terbaik-baik itu, kenapa? Karena ketika kita apa namanya, diberi sedikit, ketika kita memberi agak sedikit lebih banyak dari biasa, sudah mikir sebenarnya orang itu lagi dari 10 ribu cukup, 15 ribu ya. Tak pikir, karena sudah pegangan hidupnya seperti itu. Berilah lebih banyak, berharap lebih sedikit kan gitu. Demikian juga tersinggunglah, ngadari makanan. Iya. Tapi terus jangan takut dibilang orang gila, sedikit senyum. Tidak maksudnya dalam menghadapi semua persoalan masyarakat. Alhamdulillah. Senyum. Dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan nasihat dari Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala. Coba kalau kita bisa bersikap seperti sikap seorang ulama besar, bukan cuma sebatas pandangan hidup, tetapi pegangan hidup. Salah seorang tokoh besar dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala. Ada orang datang ke tempat beliau, yang saat itu beliau sedang mengalami luka di tangan. Bukan luka kering, luka basah. Luka basah, pokoknya luka basah. Tidak enak, tidak sedap dipandang. Nah orang ini datang melihat Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah seperti itu, kasihan. Tiba setelah Al-Imam Muhammad bin Wasi' membaca dari raut wajahnya ke orang kasihan, apa kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala, saudaraku, saya disuruh bersyukur. Senyum ya. Artinya menghadapi kesulitan apapun dipandang dari sisi yang baik. Ini, luka ini di tangan, saya senang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya kan kaget. Lawang kita saja pertama kali yang membaca riwayat itu saja, riwayat itu sakit kok bisa ya? Ada luka di tangan kok malah senang. Ya mungkin sebagian dari antum juga bertanya, kok bisa tenang Muhammad bin Wasil? Jawabannya beliau sebutkan sendiri. Kata Imam Muhammad bin Wasil rahimahullah, bayangkan. Coba bayangkan, sudah terbayang? Bayangkan kalau luka seperti ini, luka menganga basah, luka basah di tangan ini ada di biji mata kita. Sudah bayangkan? Coba bayangkan kalau luka seperti ini ada di ujung lidah kita. Sudah bisa bayangkan? Dan coba bayangkan kalau luka seperti ini, mohon maaf, kata beliau rahimahullah, ada di ujung kemaluan kita. Sudah bisa dibayangkan? Nasihat beliau rahimahullah. Artinya, ternyata masalah seperti itu beliau panggil. Ya, sekian. Senyum. Ada lima teman. Alhamdulillah. Sudah berusaha sana kemarin ngebut melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh petugas lalu lintas demi mengejar kereta api. Ya begitu. Telat. Wah. 150 ribu hilang berjumlah misalnya karena mau ke Bandung kan naik Metro Jaya. Iya, tapi kalau sudah sampai sana, kalau caranya Muhammad bin Wasil rahimahullah taala sampai sana itu sendiri, alhamdulillah sudah usaha cari kereta yang lain. Uang nggak usah, ya pakai uang yang lain. Pakai uang yang lain, mungkin ada hikmah dari balik ini semua, di balik ini semua. Ternyata pulang dari kos-kosan, bapaknya telepon, nah, bapak dalam perjalanan ke kos-kosannya. Bayangkan kalau sudah ikut kereta ke Bandung, bapaknya kesel, datang dari sebuah kos-kosan. Ada yang dari sebuah kos-kosan? Oh ya, tinggi. Pas, sampainya pas. Ambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa yang tidak mengenakan hati. Tidak mengenakan, mengenakan hati. Jadi semuanya. Sudah jalan dan terlambat. Alhamdulillah. Itu tadi tersenyum. Yang paling sulit sekarang, carilah teman yang bisa membuatmu tersenyum. Nah, jangan cari teman kok yang apa dikit-dikit. Cari teman yang bisa membuat selalu tersenyum, menyenangkan, nyenangkan, selalu memberikan nasihat. Sudah punya teman seperti itu? Ya, ya, alhamdulillah. Bagus. Baik, ini pembahasan kita tentang rambut dan jenggot beliau yang meninggal dunia Allah SWT dalam usia 63 tahun. Ubannya hanya kurang dari 60. Itu berapa ini? Lanjut ya. Qala rahimahullah ta'ala wa anhu qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawil wala qasir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perawakan beliau rab'ah, sebuah tangan. Apa artinya rab'ah? Dijelaskan dalam kalimat penjelas terakhir, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Itu artinya rab'ah. Perawakannya sudah. Tingginya berapa senti? Ya Allah, jangan langsung nangis. Berapa kali itu perawanan? Mungkin saya bisa niru. Ya enggak bisa tinggi lagi. Sudah lupa yang patut jinjin. Hasan al-jismi. Tubuh beliau bagus, indah. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabit. Dan rambut beliau alaihi salatu wasalam tidak ja'at. Apa tadi ja'at? Keriting. Wala sabit, apa itu sabit? Lurus semua, juga tidak jatuh. Asmaru laun, kulit beliau Rasulullah SAW kecoklat-coklatan, artinya tidak terlalu gelap, tidak terlalu putih. Idza nasya yatakaffa'u, kalau berjalan yatakaffa'u itu seperti posisi orang yang berjalan di daerah yang turun, jadi seperti bertumpu di telapak kaki bagian depan. Jadi tidak seperti ini, tapi ya nanti pakai sendiri. Jadi seperti kita kalau turun, ya pas kita mau naik ke sini, mau naik ke kampus ini, karena ada jalan turun. Seperti itulah. Jalannya datar, tetapi cara berjalannya seperti orang yang sedang turun. Bisa dipahami? Tapi ya, ya nanti coba. Ada yang mau coba-coba di sini? Jangan coba-coba. Tapi begitulah Rasulullah keluar orang yang berjalan. Dan Rasulullah keluar orang yang kuat. Rasulullah keluar orang yang kuat. Cara berjalannya demikian. Pernah Rasulullah turun dari tangga. Bukan tangga seperti ini. Tahu tangga kayu ya, tangga ondo, kan orang dia bilang ondo ya. Tangga kayu itu. Itu enggak pegangan kok dari atas. Tahu juga kan. Jangan-jangan ambruk, jangan-jangan dan ya, beliau turun seperti kata Umar bin Khattab seperti orang jalan di tempat yang datar. Sementara Umar bin Khattab yang sudah kita kenal itu jagaannya kekuatannya turun itu sambil pegangan. Karena beliau punya ruangan di lantai 2, 4 atau gudang semacam gudang. Beliau sempat mendiri di sana beberapa hari. Nah, ketika beliau turun, sebelumnya Umar turun pegangan. Tapi Rasulullah turun seperti biasa saja. Seperti tangga di sini lah turunnya kan. Tapi tangganya bukan ini, tapi odol yang terbuat dari kayu. Mau coba? Ya kalau mau coba nanti tangganya dipasang pas di pintu rumah sakit ruang gawat darurat jadi kan. Jadi kalau pas jatuh langsung bisa masuk. Tapi jangan coba-coba. Adegan ini berbahaya, jangan ditiru. Iya kan, adegan ini berbahaya, jangan ditiru. Nah, ini cara jalan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya qala rahimahullah. Wa an Dara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu yaqul dari Dara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang marbu'an, rab'ah. Apa itu rabah tadi? Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Bu'aida ma bainal mankibain. Ini mankib antara dua bahu beliau lebar. Jadi lebar. Kalau kita kan pendek pada tadi sok. Ini beliau lebar gagah. Al-rimal jumlah ila syahmati udhunaihi. Jumlah itu ini. Mulai dari ya bukan leher, bukan leher. Jadi jumlah itu lebih khusus daripada leher. Kalau leher kan cuma ini. Tapi kalau jumlah itu tempat rambut paling ujung rambut sampai dengan bahu ini namanya jumlah. Apa? Kedokterannya apa? Anatominya. Kalau leher kan dari sini. Ini nggak khusus dari sini aja. Asisten. Tapi bisa dipahami jumlah ya. Jumlah itu artinya beliau besar jumlahnya. Ila syahmah udhunai sampai ujung ini syahmah udhunai. Alaihi hullatun hamra. Beliau menggunakan pakaian yang berwarna kemerah-merahan. Ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Kata Abu bin Azib, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi para sahabat memandangnya dengan pandangan cinta, dengan pandangan hormat, lebih indahnya. Sesuatu yang indah kalau dipandang dengan pandangan benci ya jadi jelek kan begitu. Sementara sesuatu yang tidak bagus, tidak baik menurut orang, tapi kalau kita pandang kita lihat dengan apa namanya dengan hamparan cinta akan jadi bagus. Apalagi sesuatu yang sudah indah dipandang lagi dengan penuh cinta dan kasih sayang, jadi lebih indah lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau mau dibayangkan nggak mungkin bisa deh, nggak mungkin bisa. Yang jelas kita sepakat Nabi Muhammad SAW fisiknya sempurna, itu saja. Terus nanti dibuat sketsanya, panggil sama seni misalnya di seni Solo. Coba dibuatkan sketsanya begini, tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rambutnya tidak terlalu tinggi, dibuatkan sketsa seperti ini. Ya tidak mungkin, sudah tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Kalau wafi riwayatin anhu, dalam sebuah riwayat dari beliau juga, ma ra'aitu man zi limmatin. Saya tidak pernah melihat orang yang punya rambut. Limmah itu rambut. Fi hullatin hamra menggunakan baju berwarna kemerah-merahan. Ahsan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gagah lebih cakep daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yabriqu mankibai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya rambut yang yabriq mengenai atau jatuh di bahu beliau alaihi wasallam. Ya bukan gondrong sih, tapi panjang. Tapi ya jangan maksa Yang maksudnya rambutnya di bawah naik gini panjang kan, mesol namanya. Ini contoh Nabi. Bu'aida ma bainal mankibain. Apa tadi artinya bu'aida ma bainal mankibain? Antara dua bahunya itu. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Tidak terlalu pendek juga tidak tinggi. Tidak pendek juga tidak tinggi. Kalau Rasulullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengkau dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi juga tidak pendek, pertengahan. Sya'nul kafaini wal qadamain. Jari-jari kedua telapak kaki dan telapak tangan beliau syatnu. Syatnu di sini disebutkan ghalib al-asabi wa raha. Tebal kemudian renggan. Jadi tidak seperti ini gemuk tapi terus nempel terlalu gemuk. Juga tidak terlalu kurus hanya apa tulangnya terlihat jari tapi tidak. Yang penting apa ya? Sempurna. Akhirnya sempurna. Nggak tahu ada nggak dia di Malaysia seperti ini juga pendek, jarinya sudah pendek, wah sudah. Alhamdulillah. Daripada nggak punya jari, betul ya? Daripada nggak punya jari, alhamdulillah. Pendek seperti ini juga masih bisa makan, masih bisa minum. Coba kalau panjang, kepanjangnya malah repot. Kepanjangnya mau megang apa namanya gas tidak motorannya gimana kan? Karena terlalu panjang jadi hancur Allah menciptakan seperti ini. Sama halnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mata kita dengan apa namanya kekuatan pandang yang terbatas. Coba kalau mata kita seperti mikroskop, wah hidupnya sebotak seperti ini. Bersyukur mata kita seperti ini. Bisa dipahami kan begitu? Kadang-kadang orang berjuta kita wah kayak pergi jadi the 6 million dollar-nya misalnya. Bisa tembus berapa meter, bisa jauh. Dulu waktu kita masih kecil. Tapi alhamdulillah, coba kalau seperti mikroskop, satu banding berapa ribu pun sekali itu. Dikit-dikit mau makan, ada virusnya. Ini dia, lihat ke atas dari diri sendiri, kok saya seperti ini? Kenapa? Karena hewan-hewan dari kotoran di muka kita kelihatan semua. Dibersihkan, ya. Hah? Mata rada ya, mata rada. Alhamdulillah. Punya sepeda motor oke, kok yang lainnya tiger, panter, puma, binatang seperti itu kan, cinta, singo. Kita cuma punya petong. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah punya petong. Banyak orang pengin punya petong nggak dapat dapat. Apalagi petongnya ya antik, persis orangnya. Ada yang punya petong gak ini? Petong itu petong puluhan. Memang kita sudah beda generasi. Kalau generasi kita dulu ya sepeda motor tahun 70-an kan memang petong, petong puluhan. Sekarang gak tahu, sekarang ini sudah habis riwayatnya. Masih ada ya? Kita punya sepeda petong. Kita punya sepeda kok Vespa. Vespa kuat dalam menanjak. Yang lain semua ngomong Vespa kan tidak pernah bilang polisi mau main silakan. Lihat Vespa yang gitu mencari polisi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dhakhmur ra'si. Kepala beliau alaihi salatu wassalam zaham itu artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Zahmul karadis. Kemudian karadis di situ disebutkan al-karadis ru'usul idham. Ru'usul idham artinya sendi-sendi. Sendi-sendinya itu kuat, besar. Tawilul tawilan, tawilul masrabah. Masrabah beliau itu panjang. Apa itu masrabah? Disebutkan di sini bulu gajah, antara gajah sampai dengan pusat pusat. Itu beliau Nabi Muhammad dari sana punya bulu gajah. Yang tidak punya bulu gajah ya, sabar. Yang bulu gajah, Orang lihat apa yang tadi bersedia? Kenapa kita mencontoh Nabi? Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal yang mungkin persoalan di pusat tingginya 150 cm ingin dipanjangkan sehari minum obat dan virus peninggi badan seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan fisik kita. Hal-hal lain yang bisa kita tiru masih banyak, ajaran-ajaran dan bimbingan Nabi Muhammad SAW kan begitu. Kata beliau tidak masya takafa takafuan. Kalau beliau berjalan takafa takafuan, apa tadi dia takafa? Berjalan seperti orang turun, jadi bertumpu ke depan. Ka'anna ma yanhattu min sababin, seakan-akan beliau turun dari pada jalan yang menurun. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat orang seperti Nabi alaihi salatu wasalam sebelum dan setelahnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin cukup bisa cukup sedikit tapi langsung ini karena salah satu keutamaan yang Allah berikan untuk umat beliau ketika seorang hamba bisa bermimpi melihat Rasulullah SAW. Nah kalau kita tidak mengerti ciri-ciri fisik Nabi, bagaimana kita mengatakan malam ini mikir tentang Muhammad ya? Ya gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Kamu sholat wajib aja sering ditinggalkan kok. Ini keutamaan, kelebihan, tidak akan diberikan oleh Allah untuk hamba yang malas-malasan. Hamba yang sudah beriman, bertakwa, mengenal ciri-ciri fisik Nabi, baru Allah berikan kelebihan dengan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tadi malam saya ketemu Nabi, rambutnya kok yang lurus. Atau rambutnya keriting? Gak mungkin. Kulitnya putih pokoknya. Putih. Kalau kita kan bilang kalau warna kulit putih sudah bagus kan, top. Nabi tidak terlalu putih, pas, warna yang pas. Pokoknya semua sebat, pas, sempurna, ya, perfect. Sama. Tulisnya tetap PERFECT. Wallahu'alam shalawat, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbagai konsep atau beberapa fakultas.